ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab tauhid, di mana al-imam rahimahullah memasukkan bab berikutnya pada pembahasan kita, yakni babu al-khauf, bab tentang rasa takut. Rasa takut sudah kita bahas termasuk rukun dari rukun ibadah. Maka telah dibawakan beberapa ayat dan kita masuk, kita ulang kembali hadis Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu membawakan riwayat yang marfu', inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bisakhatillah. Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan engkau mencari keriduan manusia, engkau melakukan perkara yang diridhoi manusia, bisakhatillah, namun dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya di antara lemahnya iman, karena yakin di sini adalah maknanya iman, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Syekh, bahwasanya min asbabi dha'fil iman, di antara sebab lemahnya iman, engkau melakukan perkara yang diridhoi manusia, naam, dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Karena seorang tidak boleh mencari keridhaan manusia dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Sebab itu menunjukkan kemaksiatan. Itu menunjukkan perkara yang muharram. Dan imannya sedang berkurang. Berarti kemaksiatan mengurangi iman. Dan di antara kemaksiatan di sini, engkau mencari keridhaan manusia dengan perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Ini syahid dalam bab. Ini syahid dalam babul khauf. Yang kedua, di antara lemahnya keyakinan, keimanan, antahmadahum ala rizkillah, engkau memuji manusia atas rezeki yang datang dari Allah. Engkau memuji, menyanjung manusia, melupakan penyebab datangnya rezeki, yaitu Allah. Naam. Itu maknanya. Engkau memuji manusia melupakan Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada anda. Berarti kalau dia tidak melupakan Allah Ta'ala, bukan termasuk. Memang sepantasnya seorang mengucapkan kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan, tanpa melupakan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa anta dhummahum ala ma lam yu'tikallahu. Yang ketiga, termasuk di antara sebab lemahnya keyakinan, lemahnya iman, engkau mencela manusia dengan perkara yang Allah tidak datangkan rezeki untukmu. Wa anta dhummahum, engkau mencela manusia, mencela manusia atas malam yu'tikallah, atas rezeki yang Allah tidak datangkan kepadamu. Naam, mencela manusia lantaran manusia tidak memberikan sesuatu dari mereka, karena Allah tidak menakdirkan mereka memberi sesuatu kepadamu. Ini yang ketiga. Lalu beliau menutup ucapannya, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Sesungguhnya rezekinya Allah, la yajurruhu, tidak akan ada yang bisa menarik hirsu haris, ketamakan orang yang tamak. Iya. Kalau Allah Ta'ala sudah mendatangkan rezeki, sekalipun orang yang hasad ingin merampas rezeki tersebut, tidak akan mampu. Sesungguhnya rezeki Allah, tidak akan ada yang bisa menarik ketamakan orang yang tamak. Kalau rezeki itu sampai ke tanganmu, sekalipun orang banyak yang hasad, akan sampai juga. Yang terakhir, wala yarudduhu karahiyatu karih. Dan rezeki Allah, tidak akan ada yang bisa menolak karahiyatu karih, kebenciannya orang yang benci. Kalau Allah sudah mendatangkan rezeki, tidak akan ada yang bisa menolak, sekalipun orang itu tidak suka rezeki sampai ke tangan kita. Diriwayatkan riwayat ini, barakallahu fiikum, oleh Imam As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, wa Abu Nu'aim fil Hilya wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa dha'afahu, dan dilemahkan. Dan riwayat ini dibawakan dalam kondisi lemah, namun dijadikan sebagai syahid. Apa alasannya? Karena adanya ayat bahwasanya ada sekelompok orang yang mengatakan beriman kepada Allah, namun ketika diuji, diganggu oleh manusia, maka dia jadikan ujian yang datang dari manusia seperti siksa yang datang dari Allah, sehingga dia lari, dia mundur, beriman istiqomah di atas syariat Allah. Nah, ini riwayat ini menguatkan syahid dari ayat tadi surat Al-Ankabut. Makanya dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Terakhir, kita telah sampai kepada ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pada ucapan beliau, naam, bal huwa amma in kana fi qalbik. Adapun apabila di dalam hatimu ada keyakinan Allah waladhi manna alaik, Allah itu yang menganugerahkan rezeki sampai kepadamu. Naam, summa syakarta alladhi a'taq. Lalu kamu bersyukur, berterima kasih atas rezeki yang telah diberikan kepadamu. Maka falaysa dakhilan fil hadisi, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Artinya, termasuk di antara lemahnya keyakinan, engkau memuji manusia atas rezeki Allah. Maknanya kalau anda berterima kasih kepada manusia tetapi di hati kita yakin bahwa itu rezeki datang dari Allah, itu tidak masuk. Bal huwa fisyari, bahkan mengucapkan terima kasih, ucapkan jazakallah khairan, di dalam syariat itu diajarkan. Sebagaimana hadis, man suni'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik atas kalian dengan suatu kebaikan, apapun bentuk kebaikannya, harta, ilmu, nasihat, naam, perkara yang bermanfaat, hal yang ma'ruf dalam agama, fakafi'uhu, maka imbangilah kebaikannya. Berikan yang seimbang. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu bihi, kalau kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mengimbangi kebaikannya, naam, maka kata beliau, fad'u lahu, doakanlah. Doakan kepada orang yang memberikan kebaikan kepadamu. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sehingga kalian melihat bahwa kalian benar-benar telah mengimbangi kebaikannya. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad wa shahahahu Albani rahimahullah. Dalam riwayat yang lain, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira. Dalam riwayat Tirmidzi dan sahih, barang siapa yang diberikan kepadanya satu kebaikan, maka dia pun mendoakan kepada orang yang memberikan kebaikan, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Kata beliau, faqad ablagh fissana, sungguh benar-benar dia telah memuji orang tersebut. Benar-benar kata beliau, ablagh fissana, pujian yang benar-benar itu nilai pujian. Ya, kalau disanjung-sanjung, masya Allah, Anda orang yang dermawan, tidak ada yang lebih dermawan dari Anda, dijunjung setinggi langit. Mbok dia jatuh, lupa atas kebaikannya. Maka yang sepantasnya ialah ucapkan jazakallah khairan, barakallahu fik. Itu riwayat Tirmidzi, doa yang diajarkan oleh beliau, jazakallahu khairan. Nah, idan kalau begitu, al-hadis laisa ala zahirihi, kalau begitu hadis ini tidak secara zahir. Maksudnya secara zahir termasuk lemahnya iman engkau memuji manusia atas rezeki Allah. Ini zahirnya. Namun wa hadza min kulli wajhin fal murad bil hamdi, adapun yang dimaksud memuji mereka, antahmadahum alhamdal mutlaq nasiyan almusabbib. Yang dimaksud memuji mereka, engkau memuji manusia dengan satu pujian secara mutlak dan nasiyan, dalam keadaan lupa kepada siapa yang memberikan sebab. Siapa yang menciptakan sebab? Allah. Berarti alhamdulillah alladzi faddalana ala ibadihil mu'minin. Segala puji milik Allah. Allah telah memberikan keutamaan atas hamba-hambanya yang beriman. Hakada, seharusnya kita tidak melupakan Allah. Naam. Alladzi lahu ni'mah al-ula, Karena Allah itu yang memiliki nikmat yang pertama. Naam, nikmat yang kedua, sesuatu yang datang dari tangan manusia. Nikmat yang pertama datang dari Allah. Nikmat Allah Ta'ala turun, rezeki itu melalui tangan manusia. Berarti nikmat yang pertama datang dari Allah, bukan dari yang kedua. Baik. Maka yang sepantasnya selalu yang dipuji, yang pertama Allah. Karena itulah wahuwa safahun ilwa. Itu juga termasuk jenis kebodohan. Maksudnya, kalau kita melupakan Allah, tapi yang disanjung hanya manusia, ini kebodohan. Kenapa? Lianna haqiqatal amri annalladzi ataaka huwallah. Sebab hakikat urusan datangnya rezeki yang itu datang kepadamu, sesungguhnya yang memberikan kepadamu itu Allah. Naam, fal bashar alladzi ataaka hadza rizqalam yarluq ma ataq. Sebab yang namanya basar, manusia yang telah memberikan kepadamu rezeki ini, lam yahluq ma ataq, tidak bisa menciptakan sesuatu yang diberikan kepadamu. Maka falillahu alladzi khalaqa ma biyadihi. Maka bagi Allah lah yang telah menciptakan apa yang ada di tangannya. Hah? Maksudnya apa? Ketika orang itu memberikan suatu rezeki, kenapa rezeki itu diberikan kepadamu? Karena Allah Ta'ala yang menggerakkan hatinya condong kepadamu. Wahuwa alladzi atafa qalbahu hatta ata. Lihat kata Syekh, karena Allah lah yang atafa qalbahu. Atafa itu yang menaruh iba, yang mencondongkan perasaan hatinya sehingga memberikan kepadamu. Hati itu tergerak mengambil dompetnya, mengeluarkan uangnya. Sekali lagi, hati itu yang menguasai Allah. Kalau begitu, dia memberikan sesuatu kepada kita bukan semata-mata tangannya, tapi hatinya. Lalu siapa yang memegang urusan hati manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu yang dipuji siapa? Tangan manusia ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu yang pertama. Barakallahu fik. Naam. Sebagai misal, sebagai contoh. Ara'aita law anna insanan lahu tiflun. Coba kamu lihat. Kalau ada orang, dia itu punya anak. Anak kecil. Barakallahu fik. Fa'ataka tiflahu alfa dirahim. Lalu si kecil ini memberikan alfa dirahim, alfu dirham, 1000 dirham. Faqala lahu a'tiha fulan. Abinya mengatakan kepada si kecil, a'tiha fulan, kamu berikan uang itu, 1000 dirham ini, fulan, untuk si fulan. Falladhi akhadha ad-darahim yahmadul ab. Coba lihat. Maka orang yang menerima dirham tadi akan memuji kepada siapa? Anaknya atau bapaknya? Nah, jawabannya bapaknya. Adapun si anak ini hakikatnya hanya menyampaikan uang dari abinya untuk diberikan kepada antum. Kalau begitu si anak tidak punya apa-apa. Yang punya 1000 dirham abinya. Lalu yang dipuji siapa? Anaknya atau abinya? Jawabannya abinya, bapaknya. Kenapa? Li'annahu law hamidat tifla faqad la'adda hadza safaha. Sebab kalau yang dia memuji at-tifl, si kecil, maka sungguh dianggap ini kebodohan. Kenapa kebodohan? Li'anna tifla laisa illa mursalan faqat. Karena si kecil ini hanya sebagai utusan dari bapaknya saja. Tolong amplop berisi 1 juta ini kasihkan si fulan. Masya Allah. Tidak disangka, tidak diduga orang ini datang ke rumah kita mengasih 1 juta. Misal. Si kecil ini ternyata bukan asli uangnya, tapi kiriman dari abinya. Maka sepatasnya yang dipuji abinya, bukan anaknya. Itu sesungguhnya permisalan yang gamblang. Wa ala hadza fanaqulu, oleh karena itu kami katakan, innaka idza hamidtahum. Kalau begitu, kalau kamu memuji manusia, nasian bidzalik, dalam keadaan lupa dengan memuji Allah. Ma yajibu lillah, apa yang sepantasnya dipuji untuk Allah. Minal hamdi wadzana, berupa pujian dan sanjungan. Fahadha huwa alladhi min dha'fil yaqin. Inilah di antara sebab yang menunjukkan lemahnya iman. Ini yang menunjukkan lemahnya keyakinan, keimanan. Amma idza hamidtahum ala annahum sabab minal asbab. Adapun kalau kamu sekedar memuji manusia, nah, karena mereka adalah di antara sebab dari sebab-sebab yang Allah ciptakan. Wa anal hamda kulluhu lillah. Sebab pujian itu semuanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau antum lihat dalam ayat yang sering kita baca, bahkan tiap hari kita baca, alhamdu, segala puji. Di situ dalam bahasa Arab, alhamdu, alif lam, mengandung makna al-istighraq. Apa makna istighraq? Segala jenis pujian kembalinya kepada Allah. Makanya sepantasnya segala pujian diberikan kepada Allah azza wa jalla. Jangan lupa itu. Wa anal hamda kulluhu lillah azza wa jalla wa hadha haqq wa laysa min dha'fil yaqin. Itu bukan termasuk lemahnya keyakinan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, seorang hendaklah meyakini bahwa ketika seorang itu beramal soleh, pasti Allah akan jadikan sebab amal solehnya itu menjadi sebab Allah membuka hati-hati orang beriman, mencintai dia. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Maryam ayat ke-96, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lihat, dan beramal soleh, beriman, berilmu, dan beramal soleh, ikhlas mengikuti syariat. Maka Allah katakan, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah Ta'ala akan jadikan wudda. Apa itu wudda? Rasa cinta di hati manusia. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, bahwasanya yukhbiru ta'ala annahu yaghris li'ibadihil mu'minin. Bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini, Allah Ta'ala akan menanamkan untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, Wahyal a'mal, amal itu adalah yang diridhai oleh Allah. Limutaba'atiha syari'atil Muhammadiyah, karena mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhrisu lahum fi qulubi ibadihi sholihin mawaddah, mahabbah. Kata Ibnu Katsir, Allah akan tanamkan di hati-hati orang-orang mukmin, ya, di hati-hati orang mukmin yang jujur, ikhlas, mahabbatan wa mawaddah, kecintaan dan rasa asih. Wa hadza amrun labud, ini pas perkara yang pasti, kata Ibnu Katsir, ya, ini perkara yang pasti. Jadi kuncinya berilmu, beramal soleh dengan ikhlas, mengikuti syariat Muhammadiyah, kata beliau. Allah akan tanamkan di hati-hati manusia yang mukmin, orang-orang yang mukmin, yang mukhlisin, akan dimunculkan di hatinya mahabbah wal mawaddah. Itu kunci beriman dan beramal soleh. Tayyib, tidak harus memakai sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan orang. Bagaimana saya biar dicintai orang? Ya? Pakai ajian. Apa misalnya? Ajian Semar Mesem. Sehingga ketika dia jualan, semua orang mencintai dia. Ai hadza. Amal soleh, beriman dan beri atas amal soleh, itu akan mendatangkan kecintaan manusia. Berarti, kalau Anda tidak beriman dan tidak beramal soleh, akan menjadi sebab orang membencimu. Sekarang atau besok, tunggu saja. Mungkin sekarang kita dibenci, tapi besok dipuji. Maka bersabar. Jangan mundur. Justru kalau mundur akan datang murka Allah. Yastabdil qauman ghairakum. Akan diganti kaum yang tidak seperti kamu. Akan diganti oleh Allah suatu kaum yang tidak seperti kita. Yang lebih bagus. Yastabdil qauman ghairakum. Akan diganti orang yang tidak seperti kita. Hati-hati kalau kita jadi orang diganti. Tapi bersyukurlah kalau kita jadi orang yang mengganti kaum yang jelek. Oleh karena itu, barakallahu fik, ini harus diyakini oleh setiap mukmin. Barakallahu fikum. Maka harus bersabar di dalam beriman dan beramal soleh, di dalam mempelajari al-ilmu, al-kitab, sunnah, dan prinsip ahlu sunnah. Bersabar. Kenapa? Walaupun di masa itu orang mencelamu, akan datang masa-masa kalau kita orang yang ikhlas akan dipuji oleh Allah Ta'ala dan manusia. Maka orang-orang yang tidak sabar saja di dalam memegang sunnah, sehingga dia rela melakukan bid'ah demi dicintai orang banyak, itu orang tidak sabar. Dia tidak sabar menghadapi celaan manusia. Adapun ahlu sunnah selalu bersabar. Kenapa? Yang dicari ridhonya Allah, bukan ridho manusia. Apapun kata orang, biarkan. Selama dia ikhlas di atas ilmu, mengikuti manhaj para salafun as-salih, maka itu akan menyelamatkan. Barakallahu fikum. Itu orang yang kokoh imannya. Yang kedua, kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk lemahnya iman. Wa anta dummahum ala ma lam yu'tikallahu. Engkau mencela manusia. Kalau tadi engkau memuji manusia, di sini engkau mencela manusia. Kenapa manusia itu dicela? Karena mereka tidak mendatangkan sesuatu untukmu. Wahada aksul ula. Ini lawan yang pertama tadi. Famasalan, contoh. Lau anna insanan ja'ila sahsin. Yuwazi'u darahima. Kalau seandainya ada seorang datang kepada seseorang yang dia membagi-bagi apa? Dirham. Kalau kita rupiah, bagi-bagi rupiah. Tayyib, karena ikhlas. Falam yu'tih. Lalu orang ini tidak mendapatkan dirham tadi. Kok saya tidak dapat ya? Karena dia tidak dapat bagian. Fasabbahu wasyatamahu. Lalu dia mencaci maki dan mencelaknya. Wahadha minal khata. Ini diantara jenis kesalahan. Kenapa? Ini termasuk kesalahan. Li'anna ma sya'allahu kana. Sebab apa yang Allah Ta'ala kehendaki, kana terjadi. Orang ini tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena orang yang bagi-bagi tadi, hatinya tidak condong kepadamu. Ayo. Si kamu tidak dapat. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Qadarullah. Oleh karena itu, lakin ma qassara biwajibin alaih. Tetapi orang yang qassar, mengurangi dengan perkara yang diwajibkan atasnya, fayadhumma li ajlihi. Orang itu dicela. Maksudnya apa? Tapi kalau ada orang, dia mengurangi apa yang menjadi kewajibannya. Suami punya kewajiban menafkahi istri. Hah? Fayadhumma li ajlih. Ini suami yang tercela. Kenapa? Annahu qassar bil wajib. Karena dia mengurangi kewajibannya. La li ajli annahu lam yu'ti. Bukan karena sebab dia tidak mau memberi. Iya. Fala yadhum min haythul qadar. Li anna allaha la qudira dhalik. La wajadal asbab. Maka tidaklah dicela dari sisi takdir. Karena Allah seandainya menakdirkan kau akan dapatkan sebab alladhi yasilu biha ilaikal hadal ata, akan sampai kepadamu atas pemberian orang ini. Makanya tidak boleh seorang untuk mencela pemimpin. Ya? Ketika mereka tidak memberikan sesuatu, maka kamu fas mintalah kepada Allah haqqaka. Mintalah kepada Allah hakmu. Berikan hakmu kepada pemimpin. Mendengar dan taat. Naam. Kalau mereka tidak memberikan hakmu, maka mintalah kepada Allah. Lihat. Mintanya kepada Allah. Kenapa? Karena itu solusi yang paling tepat. Sunnah mengajarkan demikian. Antum golongan orang miskin atau termiskin. Tapi penguasa antum tidak mencatat antum sebagai keluarga apa? Miskin. Karena lupa. Karena namanya pemimpin. Berapa juta rakyatnya. Qadarullah antum tidak tercantum. Apa yang antum lakukan? Apakah antum mencela pemimpin? Akan memaki-maki pemimpin? Maka sunnah mengajarkan fas'alillahi haqqa. Kamu minta kepada Allah hakmu. Iya. Bersabar memohon kepada Allah. Meminta haknya kepada Allah. Pemberian Allah jauh lebih baik. Pemberian Allah jauh lebih besar nilainya. Daripada kamu mencela pemimpin. Para sahabat memberi wasiat kepada para tabi'in untuk tidak mencela pemimpin. Ini manhaj para salaf yang harus kita pegang. Dan ahlu sunnah selalu istiqomah di atasnya. Sekalipun tidak mendapatkan hak-hak yang bentuknya harta. Kenapa? Karena dia hidup di dunia adalah untuk ibadah. Beribadah meraih yang lebih baik surganya Allah, bukan dunia. Tapi para hizbiyin, sururiyin, sangat mudah mencela pemimpinnya. Ini perbedaan dakwah kita dengan hizbiyyin. Maka oleh karena itu, pujilah Allah. Dan jangan mencela manusia. Lantaran engkau tidak mendapatkan hak dari pemimpin. Tayyib. Kalau seandainya istrimu, tayyib, rezeki engkau berkurang, lalu memberikan kewajibannya pun berkurang, maka istri hendaklah disuruh bersabar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Hakadza seharusnya seorang mukmin. Sehingga tidak boleh seorang istri mengingkari kebaikan suaminya. Tidak boleh. Bahkan sebab para wanita masuk neraka adalah takfurnal ashir, mengingkari kebaikan suaminya. Kemudian inna ucapan terakhir, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Sesungguhnya rezeki Allah tidak akan ada yang menarik dari ketamakan orang yang tamak. Wala yarudduhu karahiyatu karih. Tidak akan menolak kebencian orang yang benci. Wa hadha ta'lil. Inilah ta'lil, alasan atau sebab. Yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan rezeki Allah? Rezeki maknanya adalah ata'uhu, pemberian-pemberian Allah Ta'ala. Namanya rezeki. Lakin hirsu haris min sababin bila syak. Namun ketamakan orang yang tamak di antara sebab tanpa diragukan lagi. Fa idza bahasa 'ani rizqi wa fa'ala al asbab fa innahu yakunu fi'la al asbab al mujiba li rizq. Maka apabila mencari dari rezeki dan melakukan sebab, maka itu berarti sedang melakukan sebab yang menjadikan datangnya rezeki. Walakin laisa hadzal makna anna hadzal sabab mujibun mustaqbal. Namun kalau Anda sedang melakukan sebab datangnya rezeki, bukan maknanya ini adalah sebab yang mujib, yang mengharuskan besok datangnya rezeki. Bisa dipahami? Wa innama alladhi yarzuku huwallah. Sebab tidak lain yang memberikan rezeki adalah Allah. Antum sudah hitung-hitung. Hari ini saya keluarkan modal sekian, akan keluar untung sekian. Maka kemarin saya keluarkan modal sekian, untungnya sekian. Berarti kalau hari ini keluar modal sekian, akan lebih besar untungnya. Sekali lagi, hari esok tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun ma tataksibu khoda. Seorang tidak akan tahu, sebuah jiwa tidak akan tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Kata Ibnu Katsir, maksudnya diusahakan baik kebaikan atau keburukan. Besok untung apa rugi, tidak tahu. Maka kalau begitu harus yakin rezeki itu hanya datang dari sisi Allah. Kenapa demikian? Kam min insan. Kam, berapa banyak manusia yang yaf'alu asbaban kasirata lirizkin wala yarzuku. Berapa banyak orang telah melakukan banyak sebab. Asbaban kasiro. Sebab yang sangat banyak. Untuk mendapatkan apa? Rezeki. Dia sudah memasang sebab datangnya rezeki. Buka pertama, cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, semua kota ada cabangnya. Dia sudah hitung. Ternyata apa? Ternyata wala yarzuku. Ternyata apa? Allah takdirkan tidak dapat rezeki. Barakallahu fik. Wa kam min insanin yaf'alu asbaban qalilah. Berapa banyak orang yang melakukan sebab yang sedikit. Modalnya modal dengkul, kata orang. Bukan modal dari mbahnya atau utang, bukan. Modal bismillah. Ternyata apa? Allah jadikan orang tersebut fayarzuku, diberi rezeki yang banyak. Antum bisa lihat di lingkungan antum, di sejarah banyak manusia. Bahkan konon ada orang konglomerat di negeri ini. Dalam kisahnya dulu pedagang asongan. Apa itu pedagang? Loncat bis 1, bis 2, bis 3. Loncat-loncat. Namun Allah takdirkan dia menjadi seorang konglomerat. Dalam riwayatnya. Wallahu a'lam. Itu yang kita baca. Loh, kok bisa begitu? Demikianlah. Yarzuk, Allah akan memberikan pemberian kepadanya. Intinya, barakallahu fik, wa kam min insanin yatihi rizq biduni sa'yin. Berapa banyak orang itu datang kepadanya rezeki tanpa usaha. Kok bisa tanpa usaha bisa datang? Bisa. Antum ngumpulkan uang, nanti bisa haji, bisa umroh, insyaallah ditumpuk-tumpuk ini untuk umroh nanti sekian, haji sekian. Barakallahu fiik, orang ini hanya tukang beca ini setiap hari Jumat bersedekah. Siapa yang naik gratis. Modalnya beca, bismillah. Yang naik hari Jumat gratis. Jadi pungut biaya gratis. Al-kisah orang ini suatu saat membawa orang kaya. Ketika mau dibayar tidak mau. Tidak usah pak. Maaf loh, saya bukan orang kaya. Tapi saya ingin beramal soleh. Memang saya mampunya jadi tukang becak dan bersedekah dengan tenaga saya. Orang kaya ini terkenang. Ketika mau haji. Muhaji ini orang datang ke masjid tersebut. Pak, saya mau tanya, orang yang biasa tukang becak tapi kalau hari Jumat gratis. Karena dia niat sedekah. Mana orangnya? Oh, itu Pak orangnya. Wah, panggil, ayo ikut saya. Dia ikut dan didaftarkan berangkat apa? Haji. Kamu tahun ini haji dengan saya. Masya Allah. Tukang becak bisa mengumpulkan kesempatan beramal baik. Barakallahu fiik. Dia tuh bukan mengharap itu, tapi itulah sesuatu yang datang kepadanya. Itu kisah yang menarik untuk mendorong kita jangan hanya tamak dengan rezeki dengan sebab kekuatan kita. Karena rezeki itu tidak bisa ditarik oleh kita, tapi Allah yang memberi kepada kita. Baik. Kata Syekh contoh berikutnya, kamalau wajada rikazan. Ini Syekh mencontohkan orang datang rezeki tanpa usaha. Dia itu seandainya dia mendapatkan rikaz, harta temuan. Baik. Insyaallah kita lanjutkan contoh orang datang rezeki tanpa usaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.